Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fi. Mubarakan 'alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pentingnya mempelajari akidah. Ilmu akidah adalah min afdalil ilm alal itlaq. Ilmu akidah adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Antum belajar fikih, belajar hadis, belajar nahwu, belajar tentang akhlak, maka itu tidak ada sebanding keutamaan mempelajari akidah. Para ulama menyebutkan fadl ilmi bi fadl ma'lumi. Kemuliaan sebuah ilmu itu dilihat dari sisi apa yang dipelajari dari ilmu itu. Ketika ilmu tersebut mempelajari tentang Allah, mengenal Allah, maka ilmu itu akan menjadi ilmu yang paling mulia secara mutlak. Dan ini merupakan awal dari kewajiban. Awal kewajiban seorang manusia itu adalah mempelajari akidah yang benar, mempelajari akidah yang lurus. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan melalui lisan Rasul-Nya, siapa yang masuk Islam, yang pertama yang harus dia pelajari sebelum dia pelajari salat, sebelum dia pelajari akhlak, sebelum dia mempelajari jual beli, harus dia memahami apa itu akidah. Karena asal akidah kembali kepada dua kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah asal daripada akidah. Nah, ini asal daripada akidah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman, ya, sebagaimana hadisnya datang dari Abdullah bin Abbas, ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Falyakun awwala ma tad'u ilaihim asyhadu an la syahada la ilaha illallah. Wa fi riwayah ay wahidullah. Wa in ata'uka lidzalik nam." Wahai Mu'ad, sesungguhnya kau akan mendatangi kalangan manusia dari kalangan ahli al-kitab. Maka yang pertama kali kamu serukan kepada mereka, ya, untuk mereka mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, untuk mengakidahkan, untuk mensucikan akidahnya mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fan ata'uka lidzalik, kalau seandainya mereka mentaatimu tentang masalah ini, baru kamu perintahkan mereka untuk salat satu hari satu malam lima waktu. Jelas ya? Ini perintah yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu, perintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan manfaat ibadah yang seseorang lakukan ketika tidak dibangun di atas akidah yang benar. Tidak akan berfaedah salat, tidak akan berfaedah zakatnya, tidak akan berfaedah hajinya ketika mereka tidak punya akidah yang benar. Orang-orang musyrikin, ya, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga berangkat haji. Mereka juga tawaf. Iya. Namun ibadah dan amalan yang mereka lakukan mereka campurkan dengan akidah yang fasidah, dengan akidah yang rusak. Ya, mereka melabaikan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la illa syarikan lak. Nah, ini talbiyahnya mereka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikan la illa syarikan lak. Ya Allah, kami datang menyebut panggilanmu ya Allah. Kami datang menyebut panggilanmu ya Allah yang tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau ambilkan dia sebagai sekutu bagimu. Iya, jadi ada tambahan illa syarikan lak, kecuali sekutu yang memang kau jadikan mereka sebagai sekutu bagimu. Latta, Uzza dan Manat. Faedah hajinya mereka? Tidak ada faedah. Walaupun mereka berjalan dari jarak yang sangat jauh, berhari-hari mereka berangkat menuju ke Baitullah, namun ketika akidahnya rusak, ketika tauhidnya rusak, tidak akan manfaat haji yang mereka lakukan. Oleh karena itu, ya, Syekh Muhammad Aman Jami rahimahullah ditanya kepada beliau, ya Syekh, ya, beliau ditanya tentang jamaah tabligh. Ya Syekh, bagaimana pendapat engkau tentang sebuah jamaah yang disebabkan mereka banyak orang yang bertaubat, yang tadinya pemabuk sekarang bertaubat, tadinya pencuri sekarang sudah bertaubat, yang tadinya tidak pernah sholat sekarang sholat. Ya, kata Syekh rahimahullah, perkara, ya, bukanlah perkara salat. Ya, ad-din, perkara agama ini tidak semata-mata perkara salat. Al-munafiqun, kata beliau, orang-orang munafik, mereka salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saf dengan Abu Bakar Siddiq, satu saf dengan Umar bin Khattab, bermakmum di belakang Nabi, berjihad bersama Rasul. Apakah bermanfaat salat mereka dalam keadaan bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yanfa. Bahkan Allah menyebutkan innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Bahkan Allah menyebutkan orang-orang munafik itu berada di kerak api neraka. Karena kata Syekh, al ibrah tas'ul aqidah. Ya, kata Syekh, yang paling terpenting dari dakwah adalah pembenaran akidah, pembenaran tauhid, pensucian-pensucian hati dan jiwa dari noda-noda kesyirikan dan noda-noda akidah yang fasidah. Dengan itulah dibangun di atasnya salatnya, dibangun di atasnya hajinya, dibangun di atasnya amalan-amalannya. Sebagaimana telah saya sebutkan tadi malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah 13 tahun. Belum diwajibkan perkara-perkara salat, belum diwajibkan puasa, belum diwajibkan apa? Haji. Tapi penanaman akidah ini ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabatnya. Jelas di sini? Nah, oleh karena itu, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Kashfus Syubhat, ya, orang-orang yang mengatakan at-tauhid fahimna, tauhid kami sudah faham. Ya, kami sudah faham tauhid. Kata Syekh, hadza min a'dham makani syaitan. Orang yang mengatakan bahwasanya tauhid kami itu sudah faham, ini merupakan makar syaitan yang paling terbesar. Ya, kita enggak perlu lagi lah belajar tauhid, sudah ngerti, orang semua sudah ngerti tauhid. Sekarang bagaimana kita mengikuti berita-berita perpolitikan sehingga kita bisa mengambil sikap. Seorang muslim bisa mengambil sikap, bagaimana sikap yang harus dilakukan ketika pemimpin pemerintah mengambil kebijakan ini, kebijakan ini, kebijakan ini. Itu harus kita pantau terus. Ya, sibuk sama hal yang seperti ini. Ya, sibuk dengan hal-hal yang itu tidak memberikan, ya, makna ibadah dalam kehidupannya. Dan bersama dengan itu mereka tidak peduli dengan tauhid, tidak peduli dengan akidah. Yang penting berkumpul, yang penting bersama-sama. Tidak ada tasyul akidah, tidak ada pembenaran tauhid. Ini salah. Ya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Syekh rahimahullah di dalam kitab Syarah Kashfus Syubhat. Ya. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau selesai mengajarkan kitab tauhid. Antum sudah pernah belajar kitab tauhid? Sempurna dari A sampai Z, dari A sampai akhir. Tebal kitabnya. Dikarang langsung oleh Syekh rahimahullah. Ya, dari A sampai akhir. Perlu untuk mengetahui kitab Tauhid. Ya. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Di dalamnya berisikan tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang makna tauhid, tentang makna syirik. Di dalamnya berisikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjabaran tentang tauhid dan penjabaran tentang syirik. Dan hampir tidak ada ucapan beliau. Kalaupun ada ucapan manusia selain Rasulullah, beliau menukilkan ucapan para sahabat Nabi. Ya, silakan antum baca. Apa sisi kesalahan dan kesesatan yang ada dalam kitab ini? Tidak akan pernah didapatkan. Karena isinya semua ayat Quran. Isinya apa? Semua ayat Al-Quran. Bahkan pernah ada cerita ya, ada seseorang yang dia sangat membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena isu-isu yang tersebarkan. Akhirnya orang ini dihadiahkan buku. Ya, buku syarah kitab Tauhid Fathul Majid. Diberikan hadiah, tapi lapik bukunya dihilangkan. Jadi enggak dikenal siapa penulisnya. Ya, kemudian dia baca. Dia baca, dia katakan, "Masya Allah, bukunya sangat bagus. Isinya ayat Quran, hadis Nabi, ayat Quran, hadis Nabi, ucapan sahabat Nabi, ucapan apa? Para ulama. Luar biasa bukunya ini. Saya enggak pernah membaca buku seperti ini." Ya, kemudian dikatakan, "Ini bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab." Sudah paham ya? Nah, terkadang memang orang hanya sekedar termakan isu. Guru-gurunya kami Syekh Mukbil rahimahullah, beliau berasal dari negeri Yaman, berangkat ke Arab Saudi pada waktu itu dengan maksud dan tujuan untuk bekerja, bukan untuk belajar, untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau sakit. Nah, ketika beliau sakit, beliau diberikan hadiah dua buku pada waktu itu. Satu buku syarah kitab Tauhid Fathul Majid dan satunya buku syarah Sahih Bukhari. Ya. Ketika beliau sakit, beliau baca. Beliau baca kitab Tauhid Fathul Majid tadi. Dan kemudian beliau mendapatkan dalam kitab ini sesuatu perkara yang menyelisih banyak ibadah-ibadah, amalan-amalan dilakukan di negeri saya, kata Syekh. Semenjak itu mulai belajar. Masuk ke Jamiah Islamiyah Madinah. Ya, sampai boleh pulang, buka pesantren, buka ma'had, ya. Dan santrinya dari seluruh dunia datang ke tempat beliau. Dan murid-murid beliau tersebar di seluruh negeri Yaman. Tidak ada masjid-masjid di negeri Yaman kecuali di situ ada muridnya Syekh rahimahullah. Sebab hidayah yang Allah berikan kepada beliau apa? Sebab membaca kitab Tauhid, syarah Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Jelas ya? Nah, kita kembali kepada cerita. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi selesai mempelajari kitab, mengajarkan kitab Tauhid, kata beliau, "Wahai murid-muridku, insyaallah kita akan mengulangi kembali kitab Tauhid ini. Kita ulang kembali." Kemudian kata mereka, "Ya Syekh, Tauhid fahimna. Ya Syekh, masalah tauhid, masalah akidah kami sudah faham. Jangan tauhid-tauhid teruslah yang dipelajari, yang lain." Kemudian kata Syekh, "Baik, saya ingin melihat kalian faham dengan tauhid atau tidak. Ya, saya ingin melihat kalian faham dengan tauhid atau tidak." Kemudian setelah beberapa lama Syekh mendatangi murid-muridnya. Dan kemudian beliau berkata, "Saya mendengar sebuah khabar, ya. Ada seseorang yang berzina dengan ibunya." Teriak mereka, "Astaghfirullah. Bagaimana mungkin ada seorang anak berzina ibunya sendiri?" Kaget mereka, luar biasa mendengar khabar seperti ini. Tapi kata Syekh, "Nanti coba saya pastikan apakah benar beritanya seperti ini atau bagaimana." Kemudian ternyata datang khabar, ternyata ada seseorang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka mendengar berita itu, biasa. Enggak seperti mereka mendengar apa? Berita sebelumnya. Kemudian kata Syekh, "Kalian belum paham dengan tauhid. Kalian belum paham dengan akidah. Ini muridnya Syekh loh. Sudah belajar kitab tauhid A sampai selesai, A sampai Z. Gurunya syekh. Kalau kita gurunya siapa? Sangat jauh. Ini langsung penulis kitab, ulama besar. Mengajarkan kepada mereka, kata syekh, kalian belum faham tauhid. Faham dari sisi mana mereka belum faham tauhid? Ya, dari sisi ketika disebutkan tentang perzinahan. Perzinahan ini adalah maksiat, dosa besar. Tapi kalau seandainya dia walaupun tidak sempat bertaubat, Allah bisa ampunkan dosanya. Jauh dibandingkan apa? Syirkun billah. Lebih jauh dosanya dibandingkan dengan kesyirikan kepada Allah, yang seandainya noda kesyirikan tersebut ya tersimpan dalam hati seorang manusia, kemudian dia dibakar dalam neraka selama-lamanya, tidak akan hilang noda tersebut. Ya, jadi mereka menganggap dosa syirik itu kecil, dosa maksiat apa? Itu sangat besar, berarti belum faham tauhid kamu. Belum mengerti tentang akidah yang benar, belum ada pengagungan dalam hati tentang akidah. Ini sesar belum mengenal manhajus salaf. Belum mengenal manhaj yang benar, manhaj yang lurus. Ya, seperti yang saya telah isyaratkan tadi malam, kita terkadang memahami agama, memahami akidah hanya sebatas retorika dalam berbicara. Ya, ketika ada seseorang berbicara dengan retorika yang sangat hebat, apapun akidah yang dia punya enggak kita peduli. Ini kita enggak mengerti tentang akidah. Tidak ada kecintaan tauhid dalam jiwa kita, tidak ada kecintaan akidah dalam hati dan jiwa kita. Lebih hanya mengedepankan retorika dalam berbicara. Faham ya? Nah, kalau antum melihat para imam-imam terdahulu, para ulama salaf, sebutkan namanya, di antaranya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, imam dari imamnya Ahlus Sunnah. Iya, pada suatu hari di hari Jumat beliau menuju ke masjid. Berangkat ke masjid untuk salat Jumat. Kemudian tiba-tiba dalam masjid beliau melihat seorang ahlul bidah yang punya penyimpangan akidah. Ya, yang punya apa? Penyimpangan akidah. Kemudian kata dan dia sedang salat, kata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, "A'udzu billahi min khushu' hadzal nifaq." Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekhusyuan laki-laki ini, kenifan laki-laki ini. Kemudian beliau ambil sendalnya, beliau pergi enggak mau salat di situ. Kenapa? Kebencian karena Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan orang tersebut punya pemikiran akidah yang nyeleneh. Iya. Begitu juga bagaimana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyikapi Amr bin Ubaid. Tahu antum Amr bin Ubaid? Amr bin Ubaid ini hidup di zamannya Al-Imam Hasan Al-Basri. Di zamannya Al-Imam Hasan Al-Basri, dia hidup di zaman pernah melihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau minimal murid-muridnya sahabat. Di dalam berbicara, laki-laki ini luar biasa. Retorika dia dalam berbicara sangat mengerikan. Dia ini tidak bisa mengatakan huruf ra. Tidak bisa mengatakan huruf apa? R bahasanya kita, cadel, enggak bisa bilang huruf R. Iya. Hingga suatu hari dia disuruh untuk berceramah, disuruh untuk berkhutbah. Iya. Nah, supaya tidak terlihat kekurangan dia di dalam berbicara, dalam berkhutbah, dalam khutbahnya tidak ada satupun kalimat yang ada huruf R-nya. Kan luar biasa ya. Kalau kita menulis mungkin bisa pergi. Pergi kalimat yang sama mungkin datang. Ya, keluar ada R-nya. Bisa kita ganti kalau kita sedang menulis. Ini bukan sedang menulis, sedang berkhutbah. Dari awal dia berkhutbah sampai akhir dia berkhutbah, tidak ada satu kalimat R pun, tidak ada kalimat ra satu pun. Supaya tidak menampakkan apa? Kekurangan bagaimana retorika dalam berbicara. Namun laki-laki ini akidahnya rusak. Iya, akidahnya rusak. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah bagaimana laki-laki ini mengatakan, kalau seandainya aku mendengar hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang pencatatan takdir, seseorang telah dicatat oleh Allah takdir ketika dia dalam perut ibunya, dia baik, dia jelek, matinya, rezekinya dan seterusnya. Ini keyakinan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dia mengatakan, kalau seandainya hadis ini aku dengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya aku mengatakan aku tidak pernah percaya dengan hadis ini. Karena enggak masuk akal dia. Rusak akidahnya. Iya. Sampai-sampai dia mengatakan, kalau seandainya hadis ini langsung aku dengar dari Allah Rabbul Alamin, maka niscaya aku mengatakan, ya Allah, engkau tidak mendatangkan kepada kami bukti yang nyata, tidak mendatangkan kepada kami perjanjian yang benar. Ini kan luar biasa. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kalau seandainya laki-laki ini benar berucap dengan ucapan yang seperti ini, semoga Allah melaknat dia. Semoga Allah melaknat dia. Nah, bagaimana para ulama kita begitu keras kepada orang-orang yang penyimpangan dalam akidah? Iya, karena ini perkara agama sebagai bentuk pengagungan kepada agama. Antum berbisnis dengan seseorang. Ya, berbisnis. Ya, anggaplah 10 juta antum tanam investasi apa? Tanam modal. Kemudian antum ditipu. Ditipu usaha apa? Bisnis yang sedang antum bekerja sama dengannya. Kira-kira gimana sikapnya antum? Hah? Gimana sikap orang yang telah menipu antum hanya 10 juta rupiah? Antum maka ingatkan keluarga antum, jangan lagi kamu berbisnis sama dia. Ya, jangan kamu berbisnis, berteman pun jangan mungkin. Ya. Nah, setiap ada orang yang ingin berbisnis dengan dia, antum maka ingatkan, hati-hati, jangan kamu berdagang sama dia. Saya sudah rugi sama dia 10 juta. Nah, bisa saja kerugian 10 juta tadi disengaja atau tidak disengaja. Bisa saja. Tetapi kita Masya Allah keluar-keluar sana kemari mengingatkan bahayanya orang ini. Apakah 10 juta rupiah itu lebih berharga dari masalah akidah? Apalah 10 juta itu lebih berharga dibandingkan dengan din? Yang ini merupakan perkara di mana Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama, tertumpah darah beliau. Nah, sakit beliau, habis waktu beliau untuk menegakkan agama. Apakah 10 juta itu lebih berharga buat kita? Yang seharusnya sesuatu perkara yang bisa merugikan dunia kita, kita ingatkan bahayanya orang tersebut. Nah, tentunya dalam perkara agama itu harus lebih ya tertanam kepada jiwa dan hati kita kecintaan kepada akidah. Iya, oleh karena itu para ulama menyebutkan di antara makna seseorang itu memahami akidah, di antara makna seseorang memahami tauhid, di antara makna seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia membela Rasulullah dan membenci orang-orang yang mereka ya menyimpang dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Oleh karena itu para ulama menulis buku yang sangat banyak. Untuk apa? Untuk membela sunnah Rasulullah, untuk membela akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya misalkan ada seseorang yang mengingkari hukum jenggot, katanya jenggot itu seperti kambing, antum marah atau tidak? Marah atau tidak antum? Marah. Ini bagian dari sunnah Rasulullah dan perkara akidah, perkara tauhid itu asas agama yang lebih agung daripada apa? Memelihara jenggot. Memelihara jenggot itu agung, mulia. Tapi masalah akidah, masalah tauhid, ini lebih agung daripada itu semuanya. Iya, lebih agung dari itu semuanya. Iya, seperti yang telah saya nukilkan tadi. Di antaranya juga. Iya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Bagaimana Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu diadukan kepada beliau, ada seorang laki-laki yang bernama Ma'bad Al-Juhani yang dia mengatakan Al-Umrul Unuf. Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah hamba tersebut melakukannya. Iya, ini menyelisih akidah Ahlussunnah. Jadi Allah tidak mengetahui apa yang kita lakukan kecuali setelah kita lakukan. Bisa difahami? Ini adalah akidah yang menyelisih akidah Ahlussunnah. Karena Ahlussunnah dalam masalah takdir ya, itu ada 4 rukun yang harus dia percaya. Yang pertama apa? Ilmu. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini telah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi Allah tidak mengerti dan Allah tidak mengetahui apa yang kita lakukan setelah kita lakukan. Ini akidah yang fasidah. Tapi akidah Ahlussunnah meyakini Allah mengilmui segala sesuatu apa yang terjadi di muka bumi ini sebelum itu terjadi. Setelah Allah mengetahui, Allah catat. Ya, ilmunya Allah bukan setelah. Ilmunya Allah, Allah catat. Tidak, kalimat setelah saya ganti. Allah mengetahui ya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, kemudian Allah catat. Iya. Kemudian setelah Allah catat, Allah punya masyiah, punya keinginan. dan kemudian Allah ciptakan apa yang Allah inginkan tersebut. Iya. Nah, orang Qadariyah mereka meyakini Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah hamba itu melakukannya. Nah, perkara ini diadukan kepada Abdullah bin Umar. Iya. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Apakah Abdullah bin Umar menjawab, ya ambil yang baik-baik dari dia, tinggalkan yang jelek-jelek. Pokoknya kita bersatu ya, bersatu. Tinggalkan yang baik-baik, tinggalkan, ambil yang baik-baik darinya, tinggalkan yang jelek-jelek. Pasti ada kebaikan sama dia. Ya pasti. Iblis saja ada kebaikannya. Khomar juga ada kebaikan. Ganja juga ada kebaikan. Semua ada kebaikan. Ya enggak? Tetapi kebaikannya itu tidak sebanding dengan kejelekan dan kerusakan yang terjadi. Bisa difahami ya? Kata Abdullah bin Umar, sampaikan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Saya bukan bagian dari mereka dan mereka bukan bagian dari saya, kata Abdullah bin Umar. Dan kalau seandainya mereka menginfakkan satu gunung emas Uhud, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Iya, Imam Syafi'i rahimahullah di masa beliau, di zaman beliau, itu masa dan zaman orang-orang sibuk dengan ilmu filsafat. Sibuk dengan ilmu filsafat. Iya, sehingga kalau kita mendapat menukilkan ucapan-ucapan Al-Imam Syafi'i, sangat banyak ucapan-ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang membantah tentang ilmu filsafat. Karena telah merusak akidah, telah merusak tauhid, diperangi oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di zaman beliau. Ya, tersebarnya ilmu filsafat, tersebarnya akidah-akidah fasidah dan sangat banyak buku yang beliau tulis membantah pemikiran-pemikiran tersebut. Sampai-sampai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau seandainya aku tidak mengkritisi akidah mereka, kalau seandainya aku tidak membicarakan manhajnya mereka, maka niscaya aku akan diangkat oleh mereka seorang ulama yang punya kedudukan yang sangat tinggi, kata Syekhul Islam. Ya, jadi kalau saya diam, cuma berbicara hal-hal yang itu tidak ada perselisihannya, yang bisa diterima oleh banyak orang, kata beliau, saya akan diangkat oleh mereka kedudukan yang sangat tinggi, ya, ke Allah yang lainnya. Tapi ketika saya berbicara tentang akidah, ketika saya membantah akidah mereka, ya, sampai-sampai ada sebuah buku, ya, Syekhul Islam menulis buku Rad Al Bakri. Ya, Rad Al Bakri. Nah, di footnote-nya atau di ta'liqnya ditulis, nah, buku ini membantah seorang yang punya akidah yang fasidah, yang dia sudah diingatkan oleh gurunya, kamu jangan main-main sama Ibnu Taimiyah, habis kamu. Kalau kamu membantah dia, berarti sama saja dengan kamu membongkar aibmu sendiri. Kamu menelanjangi akidahmu sendiri. Jangan main-main sama dia. Akhirnya coba dibantah. Dibantah lagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika dibantah, gurunya berkata, saya kan sudah bilang sama kamu, jangan main-main sama orang ini. Habis kamu. Dikuliti oleh beliau. Karena kuatnya akidah beliau, luasnya ilmu beliau masalah apa? Keyakinan. Iya. Nah, ini konsekuensi dalam kita berdakwah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya sebatas melihat akhlak, tidak hanya sebatas melihat apa ibadah, tapi adalah akidah itu sendiri yang menjadi apa? Menjadi al-wala wal bara'nya kita. Ya, akidah. Ya, dengan akidah kita berlepas diri, dengan akidah kita membangun al-wala wal bara'. Ketika dia berakidah dengan akidah yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berwaliyah, kita bersaudara dengan dia dengan saudara yang utuh. Nah, ketika dia menyelisih daripada akidah yang benar, dia adalah saudara kita, tetapi kita berlepas diri kepada mereka sejauh mana mereka menyimpang dari akidah yang benar. Bisa difahami ya? Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita fokus kepada akidah. Ya, jangan kita fokusnya ada seseorang yang mungkin menghafal hadis. Ya, hadis nomor sekian, urutannya di sebelah kanan dan lain sebagainya. Hal seperti ini enggak perlu dikritisi. Karena itu hal biasa manusia. Ya enggak? Salah nomor hadis, salah penempatan nomor hadis, sehingga kita fokusnya dalam masalah apa? Akidah, dalam masalah manhaj, bukan masalah wah ini hafalannya nomor hadis 1000 dibilang 999. Ini enggak perlu hal yang seperti ini, namanya orang mencari aib ini namanya. Faham di sini? Ini orang mencari-cari aib kekurangan orang lain. Ini bukan metode dalam kita membantah, bukan metode dalam kita apa? Menyampaikan kepada umat, tetapi kita sampaikan kepada umat hal yang memang itu perkara akidah. Ya. Beliau mengatakan masalah A begini begini begini dalam ceramahnya, kita bantah. Ini adalah hal yang tidak benar. Allah qala Allah wa qala Rasul. Iya, tapi kalau mau ya seperti yang saya sebutkan tadi mencari-cari kesalahan, ini namanya membuka aib seorang muslim, enggak dibolehkan. Makanya dibutuhkan seseorang ketika mau membantah apa? Ilmu. Iya, Allah Subhanahu wa taala, dengannya saya tutup pengajian di subuh kali ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Wadhkur, ingatlah oleh kalian ibadana. Wadhkur ibadana, ingatlah oleh kalian hamba-hamba kami, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, dengan dua hal. Apa itu? Ulil aidi wal absar. Iya, para nabi tersebut memiliki dua kekuatan, kekuatan ilmu dan kekuatan untuk menerapkan ilmu itu. Jelas. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan manusia dalam masalah ini dibagi menjadi beberapa golongan. Golongan pertama, seseorang yang tidak memiliki ilmu dan juga tidak punya keinginan sama sekali untuk menerapkan ilmu. Dan ini kebanyakan manusia, nggak peduli dengan agama, wala menuntut ilmu, wala beribadah. Ini kebanyakan manusia. Dan ada dua jenis manusia. Yang kedua kata beliau, seseorang yang dia punya semangat untuk membela agama, semangat untuk menerapkan agama, tetapi tanpa dibarengi dengan ilmu yang benar, tidak dibarengi dengan ilmu yang kuat, akhirnya apa? Kerusakan yang terjadi. Walaupun tujuan dengan niat untuk membela kebenaran, namun ketika tidak dibarengi dengan ilmu pasti akan rusak, pasti. Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, wanita yang mulia. Iya. Suatu hari beliau berjalan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang Yahudi berkata kepada Muhammad Rasulullah, "Assam alaik ya Muhammad, celaka bagi engkau wahai Muhammad. Ini kemungkaran atau tidak? Kemungkaran. Ini maksiat atau tidak? Ini maksiat. Maksiat mencela Rasulullah di hadapan Rasulullah. Ini kan luar biasa." Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha ghirah beliau untuk membela kebenaran, membela Rasulullah. Beliau mengatakan, "Assam alaik wal anat alaik ya Yahudi. Celaka bagimu dan laknat bagimu wahai Yahudi." Bagus enggak Aisyah membela Rasulullah? Bagus atau tidak? Ini jihad yang besar. Jihad yang agung membela Rasulullah. Tetapi Aisyah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, enggak demikian. Enggak demikian wahai Aisyah. Dia mengucapkan kepada saya satu kalimat, kenapa dua kalimat kau balas dia?" Faham ya? Dia hanya menyampaikan kepadaku satu kalimat, kenapa dua kalimat yang kau balas? Cukup engkau mengatakan wa alaik, celaka bagimu wahai Rasulullah, juga celaka bagimu. Subhanallah. Keadilan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita membantah orang yang sudah jelas-jelas mencela Rasulullah dan Yahudi lagi? Ya, ini sekarang kita sedang berhadapan dengan saudara kita muslim. Faham ya? Sekarang kita sedang berhadapan dengan saudara kita muslim yang mereka sholat, yang mereka puasa. Ya, yang ada loyalitas kita dengan mereka, kemudian mereka terjatuh dengan kesalahan, maka ada apa? Ada etika dan cara, enggak serampangan. Bisa difahami ya? Jadi kita ingin berjalan di atas jalan tengah. Tidak bermudah-mudahan, juga tidak apa? Tidak sadis lah bahasanya saya ya. Tapi berjalan di atas jalan tengah. Kita sekarang berhadapan dengan seorang muslim yang dia terjatuh dengan kesalahan, yang dia terjatuh dengan apa? Ya, akidah yang tidak sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi. Maka ada cara dan etika dalam kita membantah. Bukan dengan cacian, bukan dengan makian, bukan dengan membuka aib. Ini kan membuka aib namanya. Ya, baca hadis nomor sekian, oh lihat nih hadisnya beda. Ini membuka aib namanya. Ini bukan suspansi dalam akidah, tapi kita berbicara dalam akidahnya. Mafhum di sini? Ya, cukup sampai di situ, enggak perlu untuk dijabar ke sana kemari. Dia salah dia, dia kita fokus, jangan lari ke B. Ketika kita sudah lari ke B, apalagi membicarakan tentang kepribadian, ini sudah ghibah namanya. Makanya dibutuhkan ilmu. Tidak hanya butuh dengan modal semangat. Tidak, Islam ini tidak akan tegak dengan kesemangatan tanpa dibarengi dengan ilmu. Bisa difaham ya? Apalagi urusan bantah membantah, ini bukan urusan kita seorang penuntut ilmu, kecuali sesuatu yang telah jelas dan gamblang. Iya, yang sudah jelas dan gamblang, yang telah dibicarakan oleh para ulama, kita cuma sekedar menukilkan. Jangan kita mengedepankan diri kita di depan para ulama. Ulama enggak pernah berbicara, ulama enggak pernah ngomong, kita sendiri yang ngomong. Ini kan aneh. Bisa difahami ya? Bisa difahami maksud saya? Al-muhim, la tafrid wa la ifrat. Jangan seseorang itu bermudah-mudahan dan juga apa? Jangan bersikap kaku, berusaha berjalan di atas jalan tengah. Bisa difahami? Siapapun, siapapun yang ingin kita bantah, kita butuh ilmu yang kuat, butuh ilmu yang kokoh, dan perlu kita menjaga adab ketika kita berhadapan dengan seorang muslim. Bisa difahami? Jelas ya? Kemudian ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang yang dia punya ilmu yang banyak, ilmunya masya Allah banyak sekali, tetapi tidak ada kekuatan untuk apa? Untuk mempraktekkan ilmu yang dia punya. Ana mangan, Ustaz, ana mangan. Lung kudu peunyan hanjeun nyam bid'ah, nyam hareup. Mana ana mangan? Nah, ini bahaya ini, ana mangan itu. Ya, ini golongan manusia yang termasuk dari manusia yang tercela. Dia mengerti ilmu, faham dengan ilmu, tapi tidak bisa menerapkan ilmu dalam kehidupannya. Dan kalau untuk baca sejarah ya, banyak orang-orang yang mereka sudah mengenal persis tentang makna keislaman, tapi karena tidak punya kekuatan tadi, dia mati dalam kekufuran. Contoh Raja Herakal. Raja Herakal. Ia disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ketika Abu Sufyan datang bertemu dengan Herakal, dia bertanya bagaimana sifat-sifat dan ciri-ciri Muhammad Rasulullah yang mengaku sebagai Nabi di negerimu. Disebutkan ciri-cirinya A, B, C, D, dan E, dan F, G. Kemudian Herakal berkata, apa yang engkau ceritakan sama persis apa yang disebutkan dalam kitab Injil. Kalau seandainya Muhammad ada di depanku, akan kucuci kaki dia. Dia tahu Rasulullah itu adalah apa? Nabi yang disebutkan dalam kitab Injil. Namun subhanallah, ya, ketika dia menyampaikan ilmu tersebut kepada rakyatnya atau kepada staff-staffnya, tidak ada satupun yang menerima. Akhirnya apa? Dia tinggalkan ilmu yang dia punya tadi, dia mati di atas kekufuran. Bisa difahami? Mati di atas kekufuran karena tidak mampu menegakkan ilmu. Kemudian yang keempat, manusia yang paling mulia, yang mereka mengikuti jalannya para nabi dan para rasul, mereka mempunyai ilmu yang kokoh, punya ilmu yang matang, dan dengan ilmu tersebut mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Inilah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa yang digolongkan dan berjalan di atas golongan dan jalan pengikut para nabi dan para rasul. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Satu saja ya. Tidak ada yang kedua, cukup satu. Tapi Ustaz, bagaimanakah sikap Ahlussunnah terhadap pemerintah? Bolehkah kita mengkritik mereka secara terang-terangan? Nah, sepertinya masalah ini sudah sangat sering saya sampaikan di sini ya. Ya, sudah sangat sering saya sampaikan. Ya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, saya sebutkan sedikit. Kisah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Ya, sampai beliau terbunuh. Yang hadir di sini sepakat enggak Utsman itu orang mulia atau tidak? Sepakat ya. Semua kita sepakat Utsman adalah orang yang mulia. Dan kenapa sebab terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan? Ya, sebabnya adalah isu-isu yang disebarkan. Isu-isu yang disebarkan yang tadinya 2 orang naik ke 4 orang. Dari 4 orang naik ke 8 orang, naik ke 10 orang, 100, 200, 300 terus. Karena dimulai dari apa? Pembicaraan secara pribadi. Utsman begini, Utsman begini, Utsman begini, Utsman begini. Ya. Kemudian sampai menjadi komunitas yang sangat besar. Ketika sudah terjadi fitnah yang besar tadi, musuh-musuh Allah tinggal masuk gampang dia masuk. Di tengah huru-hara, orang-orang yang selalu membicarakan Utsman bin Affan, kemudian kelompok As-Sabaiyun yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba, mereka menulis sebuah surat palsu, dan surat itu enggak disebarkan di kota Madinah, disebarkan di luar kota Madinah yang jauh daripada keilmuan, orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak punya khalfiyah ilmu yang kokoh. Ya, mereka menulis surat atas nama Aisyah. Ya. Aisyah berkata dalam surat yang disebarkan pada waktu itu, berita hoax ya bahasa kita sekarang, ya untuk kaum muslimin di seluruh di sebuah tempat untuk menjatuhkan pemerintahan Utsman bin Affan karena dia orang yang bejat begini dan begini. Sebarkan surat. Ini kan suasana sudah panas, ditambah lagi surat itu, ya semakin menjadi-jadi. Ya, semakin menjadi-jadi. Ini Ummul Mukminin, istri Nabi, sudah perintahkan kita untuk menjatuhkan Utsman. Ya, akhirnya ditanya oleh Mas'ud bin Ajdah Al-Hamdani, "Wahai Ummul Mukminin, apakah engkau menulis surat ini untuk memerintahkan manusia menjatuhkan Utsman bin Affan?" Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Aku tidak pernah menulis hitam di atas putih semenjak aku engkau duduk di sini. Tidak pernah aku perintahkan." Ini dusta. Ini apa? Dusta sampai terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Saya ulangi kembali apa sebabnya? Pembicaraan yang tadi dua orang, tiga orang, terus dan seterusnya. Ya. Nah, kalau seandainya Utsman saja dibicarakan, ya. Kemudian disampai beliau dibunuh, apalagi orang di bawah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Apakah, saya ingin bertanya, orang-orang yang mencela pemerintah hari ini, antum bisa menjamin enggak kalau Utsman bin Affan jadi presiden antum tidak bicarakan? Antum bisa jamin enggak? Hah? Kalau seandainya Utsman bin Affan menjadi presiden negara Republik Indonesia, antum masih ada jaminan enggak berbicara kepada dia? Wallahi saya katakan tidak ada jaminan. Orang-orang yang lebih mulia daripada antum hidup di zaman apa? Di melihat Utsman bin Affan, melihat sahabat Nabi, melihat Ali bin Abi Thalib, melihat Umar bin Khattab, masih saja apa? Mencela Utsman bin Affan, tidak hanya mencela sampai membunuh. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan dalam hadisnya, kalau seandainya engkau melihat sesuatu yang kau benci dari pemimpinmu, maka peganglah tangannya dan nasihatilah dia. Kalau seandainya dia terima, walhamdulillah. Kalau dia tidak terima, engkau telah menunaikan kewajibanmu. Ini hadis Nabi. Kita jangan ikut hadis Nabi, jangan ikut manhajnya Rasulullah, perkara-perkara yang itu bentuknya sesuatu yang memang menurut kita betul. Ya enggak maulidan, enggak tahlilan, wah pokoknya sunnah Nabi saya, enggak tahlilan, enggak maulidan. Iya, hanya bukan ini saja sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi adalah apa? Kita menjaga lisan-lisan kita dari pemimpin. Bukan karena kita membiarkan kezaliman kita, kezaliman mereka, tetapi supaya tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar. Anas bin Malik diadui oleh orang-orang pada waktu itu Hajjaj bin Yusuf. Antum tahu Hajjaj bin Yusuf, dia membunuh para ulama. Para ulama dibunuh sama dia. Siapa yang gak sesuai sama dia, dibunuh. Ada hari ini pemimpin gak sesuai dengan dia dibunuh? Gak ada. Ini dibunuh, siapa saja dibunuh. Sa'id bin Zubair, imamnya tabi'in. Imam tabi'in gak tanggung-tanggung. Imamnya tabi'in dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, dipenggal kepalanya. Datang orang-orang kepada Anas bin Malik, ya Anas, ini Hajjaj bin Yusuf sudah sangat zalim. Zalim sekali dia. Iya. Apa kata Anas bin Malik? Kata Anas bin Malik, isbiru. La ya'ti zamanun illa ba'du syarrun minhu. Hakadha samitu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, sabar kalian. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zamannya setelah lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Dan demikianlah aku dengar hadis ini dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anas dikatakan pengecut? Kalau seandainya beliau ingin mengumpulkan penduduk kaum muslimin pada waktu itu, akan bisa berkumpul di bawah benderanya Anas bin Malik. Tapi beliau justru bersabar. Dan sabarnya Anas bin Malik, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada muslimin. Setelah mati Hajjaj bin Yusuf, diganti dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kesabaran. Ya, sebagaimana kemarin faedah disebutkan oleh Ustaz kami Ustaz Dzulkarnain hafizahullah, bagaimana ketika kaum Nabi Musa menghadapi Fir'aun, menghadapi kekejaman Fir'aun, kedoleman Fir'aun, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan apa? Diistirahatkan dari Fir'aun, dan Allah mengabulkan doa mereka. Allah sebutkan, kami kabulkan doanya. Setelah berapa tahun? 40 tahun. Baru Allah musnahkan Fir'aun. 40 tahun. Allah kabulkan doanya, kemudian dimusnahkan oleh Allah Fir'aun selama berapa tahun? Setelahnya, 40 tahun setelahnya. Ini kan luar biasa. Iya, sabar. Sabar dan sabar saudara-saudaraku muslimin berdoa. Ya, jangan sampai nanti di yaumul qiyamah antum dituntut sama Allah, ya fulan kenapa engkau membunuh? Siapa sih enggak pernah membunuh ya Allah? Saya enggak pernah membunuh manusia, kenapa saya dicatat sebagai orang yang membunuh dalam catatan amalan saya? Memang betul kita tidak membunuh, tetapi dengan sebab pembicaraan kita, sebab omongan kita, dua orang naik ke empat orang, per 100 orang, 1000 orang, kemudian terjadi pemberontakan dan terjadilah pembunuhan dan pembantaian di tengah-tengah muslimin. Ya cukupkan oleh kalian manhajnya Ahlussunnah, cukupkan. Cukupkan akidah yang diajarkan oleh Nabi. Ini perkara yang muhkam. Nah, sesuatu yang perkara yang mutasyabih dibawa kepada yang muhkam, jangan yang muhkam dibawa ke yang mutasyabih. Ini namanya thariqah al-bidah di dalam apa? Memahami dalil. Ahlussunnah mereka memahami dalil apa? Yang mutasyabih dibawa kepada muhkam, bukan yang muhkam dibawa kepada yang mutasyabih. Ini sudah sering kita ingatkan. Wah, ustaz itu kan buktinya Aisyah radhiyallahu taala anha keluar dari pemerintahan Ali. Siapa bilang Aisyah keluar dari pemerintahan Ali? Ya tidak benar Aisyah keluar dari pemerintahan Ali. Justru Aisyah ketika ditanya siapa yang harus kami taati, Ali harus kalian taati. Dan pada waktu itu Aisyah tidak datang ke tempat Ali, tapi beliau datang ke Kufah pada waktu itu. Ini dalil-dalil orang bolehnya demo. Ya buktinya Aisyah pergi bersama-sama Talha dan kaum muslimin ke tempat Ali. Kedar. Ini Ali, mereka tidak mendatangi Ali. Baca sejarah dengan benar. Dan kalau seandainya pun iya, Aisyah telah bertobat kepada Allah, bagaimana seseorang berdalilkan dengan sesuatu yang Aisyah sudah bertobat di situ? Bisa difahami ya? Agama ini sudah jelas, sudah gamblang. Jadi suka membawa ayat-ayat kisah lagi Said bin Jubair keluar dari pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Ini dalilnya. Ulama-ulama pada zaman itu keluar dari pemerintahan Ali bin, pemerintahan siapa? Hajjaj bin Yusuf. Ya akhi, ini sesuatu yang mutasyabih. Kan kita sudah sepakat semuanya. Ucapan seseorang bisa diterima, bisa ditolak, kecuali pemilik apa? Pemilik kubur ini. Nabi SAW mengatakan, isbiru, sabar kalian. Kenapa ucapan Nabi kemudian ditolak dengan perbuatan Said bin Jubair? Katanya ngakunya Ahlussunnah, ngakunya hadis Nabi yang paling terdepan. Kenapa ketika tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, hadis kita tolak, kita bawa apa? Sesuatu yang mutasyabih. Ini kan mutasyabih namanya. Nah, yang mutasyabih ini kita bawa kepada muhkam, berarti Said bin Jubair, beliau berijtihad dan ijtihad beliau salah. Dan bukan saya menyalahkan Hasan al-Basri yang hidup di zaman tersebut, mereka beliau menyalahkan sikap sebagian para ulama yang keluar dari pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Bagaimana kemudian perkara ini dijadikan dalil untuk menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bisa difahami ya? Jadi sunnah itu saya katakan bukan hanya sekedar tidak maulidan, tidak tahlilan, tidak kenduri tujuh, bukan ini sunnah, bukan hanya sekedar ini sunnah. Tapi sunnah itu segala-segala aspek kehidupan Nabi dalam masalah akidah, dalam masalah menghadapi pemerintah. Dan saya tegaskan kembali, bukan kita meyakini bahwasannya pemerintah itu tidak dosa, bukan. Tetapi dengan maksud dan tujuan supaya apa? Tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar. Ini tujuannya. Ya, sehingga banyak orang-orang di luar sana mengatakan, ya, mereka itu murjiah. Karena kalau seandainya ada ulama yang berbuat salah, mereka katakan salah. Tapi kalau ada pemerintah yang berbuat salah, mereka tidak salahkan. Ini kan murji'ah namanya. Siapa yang tidak menyalahkan? Orang murji'ah, mereka meyakini bahwasanya kezaliman, kemaksiatan dilakukan oleh seseorang, ini tidak mengubah daripada keimanannya. Kita tidak mengatakan demikian. Mereka melakukan kezaliman, tetap mereka zalim. Mereka melakukan maksiat, tetap mereka pelaku maksiat. Dan mereka akan dihisab oleh Allah dari kezaliman dan maksiat yang mereka lakukan. Tetapi bukan dengan cara apa? Membicarakan kejelekan mereka ketika kita ya berhadapan dengan pemerintah, karena akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Seperti kisah Uthman bin Affan, 2 orang, 3 orang, 100 orang, 1000 orang, 2000 orang, 3000 orang, sudah makin semakin panas, masuk isu, akhirnya apa? Demonstrasi. Demonstrasi lari kepada perkara-perkara yang lainnya. Suriah, kamu tahu Suriah? Ya, kita sepakat Abbasiyah Hasan ini orang zalim, orang bejat, orang jelek. Mungkin manusia yang paling jelek di muka bumi ini mungkin. Faham di sini? Iya. Namun kejelekan yang ada oleh Bashar Assad, apakah kejelekan tersebut lebih jelek dibandingkan dengan sekarang ketika dia tidak ada pemberontakan? Ribuan muslimin, ratusan ribu, mungkin jutaan muslimin sudah meninggal. Jutaan sudah meninggal. Mana yang lebih baik dengan keadaan mereka dahulunya? Mana yang lebih baik saya katakan? Memang betul orang-orang Sunni pada waktu itu urusan apa saja dipersulit. Biar kita mengurus KTP, mengurus tanah dan lain sebagainya dipersulit oleh dia. Karena apa? Sunni. Nah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh muslimin pada waktu itu, apakah kesulitan sebanding dengan kesulitan yang ada sekarang ini? Enggak sebanding. Jauh sekali. Bisa difaham ya? Nah, ini terjadi pemberontakan apa demonstrasi asalnya 100 orang. Bertambah masuk orang-orang kafir setelahnya. Jadi sekarang bukan lagi urusan antara rakyat dengan pemimpin yang sudah ada negara-negara besar di belakangnya. Akan sulit. Siapa yang dirugikan? Orang Islam tetap yang dirugikan. Orang Islam tetap dirugikan. Ya di Suriah itu, bapak-bapak dan ibu-ibu atau di bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, atau di negeri Arab, mereka cuma punya minyak di sana. Negeri kita ini, Indonesia ini seperti surga. Ya, kekayaan alam, minyaknya ada, keindahan alamnya luar biasa. Antum gak pernah dapatkan keindahan alam di semua negeri dibandingkan dengan negeri kita Indonesia. Udaranya Masya Allah enak. Di tempat lain musim dingin, dinginnya luar biasa. Minus, musim panas sampai 50 derajat Celcius. Negeri kita Masya Allah. Ya, kita bisa hidup dengan tenang di sini. Udaranya enak, pemandangannya indah. Apalagi nikmat Allah yang ingin kita dustai. Jelas di sini? Nah, kewajiban kita semuanya untuk mempertahankan negara kita ini yang telah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang Islam. Wajib kita sebagai anak bangsa untuk menjaga negeri ini. Nah, untuk menjaga keamanan negeri ini dengan kita mentauhidkan Allah, mempelajari akidah dengannya Allah memberikan apa? Kenikmatan atau memberikan keberkahan bagi negeri kita. Bisa difahami ya? Saya tekankan kembali, bukan kita tidak membiarkan kedzaliman, tetapi kita menahan kedzaliman dengan cara yang baik, dengan cara yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Ingat, Uthman bin Affan, saya tekankan kembali, fitnahnya terjadi pembicaraan dari dua orang, terus berlanjut sampai terbunuhnya beliau, Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu. Mungkin ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, sebelum saya tutup, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ya, seseorang yang salat subuh di masjid, kemudian dia duduk berzikir dan kemudian dia salat dua rakaat di waktu syuruq, maka seakan-akan dia berangkat umrah bersamaku, dan ini sudah masuk waktu syuruq salat dua rakaat sebelum untuk keluar dari masjid. Wallahu a'lam bishawab.